tidak tambahkan, biar jangan rasanya kau di dalam. Udah berjalan denai rilakan, tiada dendam di hati kau. Kata taruh kini harap tahu mangkok den jauh dia jan terasa jua rindu kau dah. Adik dengarlah sayang, putuinyo cinta tentu bersabab bakaran. Jauh sayang, bahura cinta tak luka perasaanku. Panen dinai manjaku, adia sampai hati manikan cinta dari balaka. jadi teranuang kandaku usah sekali mandang asang kau nanti bulia saja adik marasa cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. Tanah orang tak suka Sekali mandang asang kau nanti bulia saja adik marasa cemburu tapi jangan sampai cemburu buto. cinta nang sataku. Cintaku nang sataku, ayo. wajib di badan ambo. Awak nang urang tak iyo, malang panah nasib denaiko. Awak nang urang tak iyo, malang panah nasib denaiko. Nampak bana kurang sode ban sai iri urang lengah kan di loba kato indah adonan paduli urang lengah kan di loba kato indah adonan paduli ko sakit. Yeah. dia nande nai saya pasaba mananti di ranah minang denai di rantau sadang bajuang namun nasib Mama. patokan di madenai nan kurang sahinggo adik mamutui cinto katokanlah di mano nan salah mangko kini adik baru nan mangdalokan mangako cewang mangandung hujan sadang dingin denai babasakan lapa kisah jota raso di badan. Denai nan kurang sahinggo adik mamutui cinto katokanlah di mano nan salah mangko kini adik berubah. Mangdalokan mangako cewang mangandung hujan sadangnyo dingin denai babasakan lapa desa jota raso di badan. nang mato tapi hatinya panah duto rupo nang lancar dipandang mato tapi hatinya panah duto jalan. Hujankan bana buliana jale batu dongkai nan angan denai kulai kau dan nan badan kau orang lain nan angan denai kulai kau dan nan badan pun orang dayo sika diinta kasih tajalin kini la jalin kini langkai mau nang ada setiap hujan di pagi hari, air yang inginan kau baptisan untuk sementara juda. Kasih cinta parek ajali, pabilang tahun masa lamunya, banyak rintangan dilalui aduo. Genggam janji, jagolah hati, yakinlah denai, pastikan menanti. Janji suci kepala minan tahu kini. maaf dengai pintu.